tapi untung maaf sedo garama na gampang putus asa. Sinuk do memang hugati cewekin akulani gondut birong ipon kuning jam bulan pekariting 100% boy mah hujan ia paling setia. Karitin 100% poi mah hujan.